Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum empat tempat My Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat My Dream? Ada hari ini kembali saya Rudy Saputra hadir menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, yaitu edisi kesehatan dan kebugaran. Seperti biasa nih, untuk edisi kesehatan dan kebugaran saya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu dokter dari Prokami ya, yang akan memberikan materi terkait kesehatan untuk Anda. Yang ingin bergabung, silakan bisa bergabung bersama kita di sini di 0217885300 atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044. Nah, biasanya narasumber saya nih sahabat iDream itu biasanya dari Prokami Pusat ya, DKI Jakarta. Nah, hari ini spesial nih karena saya akan berbincang dengan Prokami dari Kalimantan Selatan. Ada Dr. Wiwit ya bersama saya di ujung telepon di hari ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang apa nih dokter? Untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Ya, hari ini karena memang nanti di bulan Mei ini kita memperingati Hari Lanjut Usia, maka tema kali ini kita bicara tentang problem yang terjadi pada hak lansia, yaitu sindrom geriatri. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Oke, ini khusus nih buat sahabat Edri mungkin yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, di bulan Mei ini kan juga akan diperingati ya dokter ya, Hari Lansia. Nah, ini maka kita akan bahas nih tentang sindroma geriatri, yaitu terkait dengan berbagai hal yang pastinya terkait kesehatan untuk orang tua atau lansia. Nanti seperti apa pembahasan kita sahabat iDream, kita akan bahas bersama Dr. Wiwit tetap di sini di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio. Hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Wiwit Agung Sri Nur Cahyawati ya, SPPDK. Ya, beliau ini adalah ketua Prokami ya, ketua Prokami wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini kita tersambung di ujung telepon dan beliau ini beraktivitas sehari-harinya di salah satu rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, dokter, hari ini kita membahas tema tentang sindroma geriatri. Ini mungkin bahasanya ini masih awam ya, dan saya ini juga baru kali ini dengar tentang sindroma geriatri ini. Seperti apa sih, dokter, sebenarnya sindroma geriatri ini? Sebelum kita bicara tentang sindroma geriatri, perlu diketahui bahwa jumlah penduduk usia lanjut makin lama makin banyak. Dan mungkin di tahun 2030 jumlahnya akan sangat sangat banyak. Jadi problemnya adalah semakin lama semakin banyak. Kemudian juga pada usia lanjut ini permasalahannya bukan sederhana, tetapi biasanya pada usia lanjut ini akan mengalami berbagai macam keluhan maupun berbagai macam penyakit. Nah, seperti apa atau apa yang disebut sindroma geriatri? Sindroma geriatri adalah hal-hal yang memang sering terjadi pada usia lanjut. Karena memang karakteristik usia lanjut itu tentunya berbeda dengan pasien anak-anak maupun pasien usia dewasa. Sehingga memang di dalam pelayanan usia lanjut, ini sesuai dengan bidang keahlian saya, karena saya dokter penyakit dalam, konsultan geriatri, maka memang yang saya dalami adalah hal yang berhubungan dengan permasalahan usia lanjut. Jadi per definisi adalah sindroma usia lanjut adalah problem-problem yang sering terjadi pada usia lanjut. Oke, nah jadi, kalau dari dunia kedokteran sendiri atau Indonesia, standarnya usia yang dinyatakan sudah masuk lansia itu di usia berapa sih sebenarnya, dokter? Jadi kalau WHO sendiri menyatakan bahwa pasien geriatri adalah pasien yang berusia 60 tahun, Permenkes tahun 279 tahun 2014 yang dimaksud pasien geriatri adalah satu, pasien usia 60 tahun atau lebih yang memiliki dua masalah kesehatan atau dengan disabilitas. Kemudian pasien dengan multipatologi atau hendaya akibat penurunan fungsi organ, masalah psikologi, sosial ekonomi, lingkungan, dan seterusnya. Jadi pasien usia lanjut adalah pasien di atas 60 tahun yang memiliki dua masalah kesehatan atau lebih. Oke. Berarti yang usia lanjut yang di atas 60 tahun begitu berarti. Tapi tidak semua pasien 60 tahun merupakan pasien geriatri, bukan. Oke. Jadi dia memiliki dua macam. Dua kategori tadi ya, dokter, baru dinyatakan bisa termasuk dalam pasien geriatri. Nah, kalau di usia lanjut ini biasanya permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi atau mungkin yang perlu diwaspadai nih untuk sahabat Edrim di rumah, apa hal-hal yang sering muncul ketika usia lanjut atau pada pasien geriatri ini sendiri, dokter? Jadi latar belakangnya adalah bahwa pasien usia lanjut karakteristiknya berbeda dengan pasien dewasa biasa. Jadi kalau kita tahu bahwa usia lanjut tentunya dia sudah banyak sekali mengalami keluhan. Iya, betul. Iya, bukan hanya satu. Misalnya saya pasien kencing manis, maka saya berobat ke dokter penyakit dalam. Kemudian saya juga mengalami nyeri-nyeri sendi, gitu. Kemudian saya juga mengalami sesak napas. Maka kadang-kadang pasien usia lanjut dia berobat ke beberapa dokter. Yang terjadi akhirnya yang kita dapatkan dia pasiennya usia lanjut. Dia mengalami banyak sekali penyakit atau disebut multipatologi. Jadi karakteristik yang pertama adalah multipatologi. Jadi banyak penyakit. Nah, karena banyak penyakit, kemudian akhirnya belanja, periksa ke beberapa dokter, akhirnya dia banyak obat, banyak menerima obat. Padahal kita tahu, pasien usia lanjut sudah mengalami penurunan cadangan fisiologi, maupun kemudian juga pasien usia lanjut itu sudah fungsionalnya sudah mengalami penurunan misalnya. Kalau pada saat masih 50 tahun mungkin jalan 100 meter, naik tangga, atau lari, dia tidak ada masalah kan gitu. Tapi usia lanjut jalan saja sudah tidak lurus, goyang-goyang, tidak seimbang, mudah jatuh, dan seterusnya. Kemudian gejala klinis atau gejala yang didapat pada pasien lanjut juga tidak khas misalnya. Kalau pasien masih muda 30 tahun, dia infeksi, maka dia demam, panas menggigil. Tapi pada usia lanjut kadang-kadang keluhannya hanya dok, saya tidak mau makan atau saya merasa tidak enak makan, kadang-kadang itu. Padahal pasien ini kadang-kadang sudah mengalami infeksi yang cukup berat. Jadi beberapa karakteristik itulah yang menyebabkan maka pasien usia lanjut harus mendapatkan penatalaksanaan khusus. Berarti memang bisa dibilang gejala yang dirasakan oleh pasien usia lanjut ini akan berbeda dengan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien-pasien biasa yang usianya masih usia muda gitu ya, dokter, berarti ya. Nah, sehingga dari situlah maka kemudian dalam pelayanan geriatri kita mengenal tadi yang disebut sindroma geriatri, yaitu kumpulan gejala yang sering terjadi pada usia lanjut. Yang kadang buat orang lain atau buat yang tidak terlalu diperhatikan. Contohnya, satu, sebetulnya sindroma geriatri mudahnya kita kenal sebagai 14I. Yang pertama adalah imobilitas. Apa itu imobilitas? Yaitu pasien yang memang sudah tirah baring. di rumah lebih dari 3 hari. Misalnya begini, pasien kalau usia dewasa, dia pulang ke rumah sakit, misalnya sakit demam berdarah atau tifus, dirawat 3 atau 4 hari, pulang sudah langsung bisa duduk, bisa jalan, bisa makan. Itu kalau pasien biasa. Tetapi kalau pasien usia lanjut, begitu dia pulang dari rumah sakit, misalnya dia dirawat 5 hari, bisa jadi mungkin dia tidak bisa langsung kemudian duduk, berdiri, berjalan. Bisa jadi kakinya sudah mulai melemah. Kemudian dia sudah mulai susah untuk berjalan. Sehingga akhirnya yang terjadi pada pasien ini, pasien berbaring saja di rumah sakit atau imobilisasi. Nah, apa dampak imobilisasi? Dampak imobilisasi itu tidak sederhana. Kalau pasien atau kita mempunyai nenek, kakek yang usianya sudah di atas 60 atau 70, kemudian dia berbaring saja tanpa aktivitas, tanpa duduk, tanpa berdiri, tanpa jalan, maka bisa kita bayangkan yang terjadi, sering terjadi yang disebut luka atau ulkus decubitus. Nah, kemudian ulkus decubitus akan memberat. Kemudian bisa juga sering terjadi yang disebut pneumonia dan jadi sindroma geriatri yang pertama yang sering kita dapatkan adalah imobilitas. Maka seharusnya pasien usia lanjut ini ketika sakitnya sudah membaik, akutnya sudah teratasi, maka harus sesegera mungkin dilakukan mobilisasi, dilakukan latihan, latihan duduk, banyak bergerak gitu ya, latihan berdiri, latihan jalan dan seterusnya. Termasuk harus banyak bergerak. Itu salah satu contohnya, masih banyak contoh yang lain. Kemudian apa lagi nih, dokter, tadi ada 14I, selain immobility. Itu baru pertama imobilitas. Yang kedua adalah instabilitas atau instability. Kita tahu pasien usia lanjut mungkin sudah mengalami keluhan di lutut, osteoartritis. Kadang-kadang berat badan juga berlebih. Nah, sehingga yang disebut instability adalah ketidakseimbangan dalam proses berjalan. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan pasien usia lanjut mudah atau meningkatkan resiko terjadinya jatuh atau fall. Nah, kalau kita masih usia 20-30, misalnya kita berjalan, kemudian ada lantai yang licin, bisa jadi kita masih bisa, refleks kita masih bagus Masih bisa menyelamatkan diri lah gitu. Betul, ya, masih bisa kemudian terpleset, masih bisa langsung berdiri. Atau kemudian tidak sampai jatuh. Tapi pada usia lanjut kan tidak begitu. Ketika dia ada gangguan dalam proses berjalan, karena sudah tidak seimbang, maka bisa jadi kemudian terjadinya jatuh. Nah, sehingga memang gejala-gejala ini harus kita atasi atau harus kita latih, sehingga pasien-pasien usia lanjut itu tidak mudah untuk terjadinya jatuh. Itu yang kedua, instability. Kemudian yang ketiga nih dok. Nah, yang ketiga dikenal sebagai inkontinensia. Apa itu inkontinensia? Bahasa mudahnya adalah, kalau di Jawa namanya, ya sering kita istilah ngompol. Jadi tidak mampu menahan buang air kecil. Begitu. Nah, jadi ini juga gejala yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Ngompol. Bisa jadi ngompol itu misalnya, ya ini yang sering terjadi pada ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya batuk, dok, kalau saya batuk maka saya Berarti kita lanjut tadi yang ketiga nih, dokter. Jadi yang ketiga tadi adalah inkontinensia. Jadi kalau per definisi inkontinensia adalah ketidakmampuan menahan keluarnya urin atau kencing, atau keluarnya urin tidak terkendali pada saat dan waktu yang tidak diinginkan. Artinya bahasa mudahnya tadi ya, ngompol. Nah, sering terjadi misalnya pada pasien-pasien, kalau pasien perempuan biasanya disebut stres inkontinensia. Contohnya tadi, kalau batuk kemudian dia tidak bisa menahan, maka keluar kencing yang tidak bisa ditahan, cerit gitu, itu namanya inkontinensia. Nah, inkontinensia kadang-kadang memang ada penyebab yang sifatnya akut, misalnya infeksi, kemudian mungkin susah buang air besar atau konstipasi sehingga menyebabkan juga tidak bisa menahan kencing, itu bisa terjadi. Tapi bisa juga karena memang kelemahan otot-otot dasar panggul. Nah, sehingga mengatasinya juga tergantung penyebabnya. Oke, okay, baik. Kita break dulu nih dokter, nanti kita lanjutkan lagi. Baru ada tiga gejala-gejala tadi ya yang dibahas, ada immobility, kemudian instability, dan juga incontinency. Dan ini kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan pastinya untuk Anda sahabat Headroom, kita masih di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Saya masih bersama dokter Wiwit, nanti akan membahas terkait dengan sindrom geriatri ya. Ini spesial banget dan pastinya untuk Anda yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, dan termasuk dalam pasien sindrom geriatri ini akan kita bahas lebih jauh lagi nih, tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Oke, terima kasih untuk karena sahabat Idream masih bersama kami di 1044 AM Idream Radio, Successful Muslim Family. Hari ini di Inspirasi Keluarga, edisi kesehatan dan kebugaran, kita membahas tentang sindrom geriatri ya, di mana sindrom ini yang dialami oleh orang-orang dengan lanjut usia. Tadi ada berapa kriterianya ya yang dikategorikan yang masuk dalam pasien sindrom geriatri. Nah, sahabat Edim, untuk Anda yang di rumah yang ingin bergabung bersama kita di sini, yang lagi dengerin kita di live streaming juga, mungkin di www.idreamradio.id, Anda bisa bergabung di 0217885300 atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044 ya. Saya ajak juga untuk Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Saya masih bersama Dr. Wiwit nih. Dr. Wiwit, tadi kita dokter juga sudah menjelaskan mengenai gejala-gejala sindrom geriatri ini, termasuk tadi ada immobility, instability, dan incontinency. Nah, ini berikutnya apa lagi dokter? Karena ada 14 tadi nih, 14 ya. I. Jadi, saya pertegas lagi yang disebut sindrom geriatri adalah hal-hal yang sering terjadi atau kumpulan gejala yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Jadi, hal-hal ini sering sekali terjadi pada usia lanjut, sehingga mungkin kita sebagai keluarga harus lebih perhatian. Artinya, kalau ada hal-hal seperti ini, jangan didiamkan. Harus mencari pertolongan ke dokter. Kadang-kadang kan pasien malu nih. Nenek kita misalnya, nenek ayo ke restoran, ayo ke jalan-jalan. Nggak mau. Padahal nggak maunya itu bukan karena dia nggak mau, tapi ternyata nggak maunya itu nanti saya di sana pengen di jalan nih, pengen kencing atau nggak bisa nahan kencing. Hal-hal seperti itu kita yang sebagai anggota keluarga yang harus lebih perhatian kan begitu. Nah, kita yang keempat ya, sampai yang keempat. Yang keempat adalah disebut intellectual impairment atau penurunan fungsi kognitif atau penurunan daya ingat. Ini memang sering terjadi dan memang kadang-kadang orang juga menganggap bahwa ini sesuatu hal yang lumrah atau wajar nih untuk kalau orang tua gitu untuk orang tua kan gitu. Padahal seharusnya kita juga harusnya perhatian kan gitu, karena ini juga bukan sesuatu yang harusnya kita didiamkan saja. Apa yang disebut intellectual impairment adalah tentunya yang disebut intellectual impairment adalah penurunan dari fungsi kognitif atau daya ingat. Nah, ini memang sering terjadi pada usia lanjut. Misalnya contohnya, kalau kita masih muda, kita apapun masih ingat ya. Tapi ketika kita sudah usia 60 atau mulai 70, kadang-kadang dengan cucu saja, cuk namanya siapa, kan sudah mulai menurun. Misalnya betul. Nah, itu adalah sudah berarti sudah mengalami penurunan dari fungsi kognitif atau daya ingat. Padahal hal-hal seperti ini kalau bisa diantisipasi dari awal, ada beberapa misalnya latihan atau pencegahan, penurunan daya ingat ini juga nanti bukan hanya sekedar hanya menurun daya ingatnya, kadang-kadang sampai ke demensia atau pikun kan. Nah padahal kalau demensia atau pikun tentunya dia akan menyebabkan problem yang berat buat pasiennya, buat keluarga. Nah ini memang menjadi problem kita pada orang-orang pada yang kita bergerak di usia lanjut. Demensia ini kan menyebabkan keluarganya ya capek, ya stres kan begitu. Karena pada pasien-pasien yang penurunan daya ingatnya ini cukup berat, dia misalnya keluar rumah, maka dia tidak tahu jalan pulang. Gitu. Ini yang sehingga kan ini menyebabkan dia gitu. Ya mau ke tempat anaknya hanya nyebrang jalan saja, mungkin dia jalan terus sampai kemana. Sehingga ini menjadi beban buat keluarga, bagaimana dia merawat pasien-pasien yang seperti ini. Nah kalau untuk mencegahnya tadi nih, dokter, agar di usia lansia ini tidak mengalami yang namanya intellectual impairment atau orang lebih kenal dengan kepikunan, ini apa yang biasa bisa dilakukan nih dokter? Jadi sebetulnya memang gangguan kognitif itu bukan merupakan proses menua yang normal kan. Banyak dari pasien-pasien saya atau yang kita lihat mungkin punya keluarga 70-80 tapi masih bagus daya ingatnya. Tapi kadang-kadang ada usia misalnya 60 atau 65 tapi sudah muncul gejala-gejala seperti itu. Nah sebetulnya demensia sendiri bisa dibedakan menjadi dua, demensia vaskuler atau kemudian juga demensia Alzheimer. Kalau demensia vaskuler ini kan terkait dengan faktor-faktor risiko, misalnya cerebrovascular disease atau dikenal dengan stroke. Hal-hal, ada beberapa penyakit yang memang mampu memicu dengan cepat penurunan daya ingat ini. Misalnya stroke, kemudian diabetes sendiri karena dia mempengaruhi aterosklerosis. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan? Kalau kita mempunyai faktor risiko, maka faktor risiko itulah yang harus dikendalikan dengan bagus, dengan baik. Penyakitnya ini yang penyakitnya caranya harus dikendalikan dengan baik. Nah, kalau sudah mengalami penurunan, maka harus dicari penyebabnya apa, kan gitu. Apakah penyebabnya memang demensia vaskuler atau cerebrovascular disease atau yang lain? Baik. Kemudian yang keempat nih, yang kelima berarti ya, tadi setelah intellectual impairment, apalagi nih yang masuk dalam 14 ini, dokter? Infeksi, infection. Jadi kalau ini adalah tadi kan sindroma geriatri adalah hal-hal yang sering terjadi pada usia. Kita tahu bahwa pada usia lanjut penurunan fungsi organ sudah mulai menurun. Begitu juga daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh sudah mulai menurun. Sehingga memang pada usia lanjut ini mudah sekali untuk mengalami yang disebut infeksi. Jadi kalau masih muda, di samping kanan kiri batuk pilek mungkin kita masih tahan, tidak apa-apa. Tetapi pada usia lanjut ada anggota keluarganya yang sakit, dia ikut-ikutan sakit, mudah sakit karena memang fungsi imunnya atau kekebalannya sudah menurun. Sehingga pada usia lanjut ini sering sekali atau mudah sekali untuk mengalami yang disebut infeksi. Nah kemudian berikutnya gejala apa lagi nih yang sering dialami oleh orang-orang lanjut usia? Yang kelima adalah, tadi sudah lima ya, yang keenam adalah tentunya adalah penurunan penglihatan maupun pendengaran. Begitu. Ini adalah juga hal yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Dia matanya sudah, pandangannya sudah mulai menurun. Begitu. Kemudian telinganya atau pendengarannya juga sudah mulai menurun. Ini berarti penurunan pendengaran dan juga penglihatan atau impairment of vision and hearing. Yeah. Oke, berikutnya dokter? Adalah irritable colon. Hmm. Jadi pada sindrom ini yang sering terjadi adalah kita sering mendapatkan keluhan pada pasien-pasien usia lanjut sering mengalami gangguan buang air besar. Oke, masalah buang air besar gitu. Konstipasi ya, konstipasi. Jadi kalau orang dewasa bisa jadi dia buang air besar itu bisa tiap hari. Pada pasien usia lanjut maka kadang-kadang 2 atau 3 hari sekali. Nah, maka yang harus disarankan pada usia lanjut, dia harus cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Oke. Nah, padahal kita tahu pada pasien usia lanjut, mungkin giginya kan sudah mulai goyah, sehingga dia tidak mau lagi makan-makan yang misalnya buah-buahan. Dia juga kesulitan. Maka keluarga harus betul-betul memperhatikan masalah ini, karena kalau memang kita tahu bahwa usia lanjut itu sudah makannya susah karena gigi, maka yang pertama tentunya harus melakukan perawatan ya untuk giginya, atau memberikan makanan-makanan yang memang bisa dicerna dengan baik kan gitu. Kalau dia sudah tidak bisa makan buah, otomatis harus kita sediakan misalnya jus buah. Gitu. Oke, atau mungkin mengganti dengan suplemen-suplemen serat yang saat ini banyak-banyak digunakan oleh orang ini, dokter. Apakah ini juga bagus untuk membantu hal tersebut di usia lanjut lagi, dokter? Ya. Tentunya pilihan pertama adalah tetap lebih baik makanan alami ya. Kan sebetulnya banyak sekali makanan yang mengandung tinggi serat. Misalnya sayuran, buah-buahan, atau rumput laut, misalnya di agar-agar dan seterusnya, itu kan sebetulnya tinggi serat juga, dan itu bisa diberikan kepada pasien usia lanjut. Oke, baik. Kemudian berikutnya yang ke berapa nih berarti dok? Ya. Yang ke 7, yang ke 8. Ya, isolation atau depresi. Jadi salah satu masalah atau problem yang sering terjadi pada usia lanjut, sering kita dapatkan adalah depresi. Nah, artinya pada pasien usia lanjut ini mereka rasakan adalah merasa lonely atau sendirian. Begitu. Nah, ini memang harus menjadi perhatian dari anggota keluarganya. Karena kadang-kadang yang sering kita dapatkan pasien ini sebetulnya bagus baik-baik saja. Tapi sering merasa sendirian, sehingga kadang-kadang kalau dia ada keluhan-keluhan kemudian dia minta dirawat, kalau dirawat di rumah sakit anggota keluarga yang lain datang, semua anak-anaknya datang, maka dia akan merasa gembira. Okay. Nah, sehingga harusnya kalau kita punya anggota keluarga yang lansia, maka harus lebih sering diperhatikan. Jangan sampai dia merasa sendirian, sering atau dilibatkan lagi atau depresi. Apalagi ini banyak kita temukan pasien-pasien lansia ini kan kadang-kadang dia tinggal hanya berdua, suami istri yang sudah lanjut usia, anak-anaknya sudah sukses, berada di kota mana kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya wajar kalau pasien merasa sendirian atau lonely, sehingga menjadi kewajiban anak harusnya lebih sering menyapa, apakah lewat telepon atau menjadwalkan kunjungan dan seterusnya, atau mengajak pada kegiatan-kegiatan misalnya senam lansia, kemudian ke posyandu lansia dan seterusnya, untuk bisa bergaul dengan para lansia lain sehingga dia tidak mengalami rasa lonely atau sendirian. Bahkan kalau sekarang sudah banyak paguyuban-paguyuban lansia, pengajian-pengajian dan seterusnya, itu bisa diarahkan ke sana sehingga para usia lanjutnya isolation atau depression tadi sudah sampaikan ya, bahwa rasa yang sering terjadi pada pasien usia lanjut ini adalah rasa sendirian atau lonely atau depresi, merasa sedih karena lansia ini kadang-kadang merasa ditinggalkan atau merasa tidak diperhatikan. Oke, baik. Tadi salah satu caranya itu ya dengan tadi mungkin dengan sering berkomunikasi, ya, kemudian mengunjungi Atau melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan sosial ya dokter ya, seperti tadi pengajian atau mungkin juga paguyuban-paguyuban lansia nih, agar mereka lebih aktif lagi. Nah, kemudian berikutnya apa lagi nih dokter, yang sering dialami oleh sindrom geriatri ini? Yang lain adalah inaniasi atau malnutrisi, kan begitu. Jadi malnutrisi, gangguan. Malnutrisi tentunya merupakan gangguan gizi, baik dia obesitas, kelebihan, atau mungkin memang kekurangan. Artinya pada pasien usia lanjut ini karena memang beberapa gangguan, misalnya penurunan daya indera pengecap, kemudian gangguan gigi, dan seterusnya. Sehingga menyebabkan makan makanan yang dimakan mesti jumlahnya akan sangat menurun. Sehingga kadang-kadang pada usia lanjut ini kan sering milih-milih makanan. Betul. Kan begitu. Sehingga tidak, komposisi gizinya tidak lengkap. Bahkan kadang-kadang saya cukup makan roti saja sehari sekali, kan begitu. Karena memang saluran pencernaan ini kan sudah mulai mengecil, sehingga tidak bisa lagi jumlah makanan banyak. Sehingga harusnya yang kita anjurkan pada pasien usia lanjut ini adalah makan sedikit-sedikit tapi sering, gitu. Begitu juga harus diperhatikan giginya, kan gitu. Kalau giginya ada yang goyah atau ada infeksi, tentunya ini juga akan mempengaruhi proses untuk mengunyah, kan begitu. Kemudian juga kalau memakai gigi palsu, kan begitu, maka tentunya harus juga sering dirawat, diperhatikan, dibersihkan. Jangan sampai memakai gigi palsu tapi tidak diperhatikan. Nah, ini memang harusnya menjadi sebuah kesadaran buat kita untuk harus memeriksakan ke dokter gigi, kan gitu. Sehingga memang kebersihan mulut atau kesehatan gigi ini menjadi faktor yang sangat penting sekali buat proses makan ya. Sehingga hal ini, kalau kita proses makannya, intake-nya saja sudah kurang, maka tentunya yang sering terjadi adalah malnutrisi. Dalam hal ini adalah berat badan yang kurang atau bahkan kekurangan zat gizi yang memang dibutuhkan pada usia lanjut. Oke, berarti yang diperhatikan bukan cuma makanannya, tapi juga seperti tadi kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami oleh orang-orang lanjut usia. Ini mana tahu ini yang bisa menjadi faktor ya dokter ya. Akhirnya orang tua ini susah untuk mengkonsumsi atau mendapatkan makanan-makanan yang bagus untuk nutrisinya. Oke, berikutnya dokter, yang ke-9. Pada pasien usia lanjut yang sering terjadi tentunya adalah di bidang sosial adalah tentunya adalah kemiskinan atau memang kekurangan dalam hal pembiayaan. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga karena memang usia lanjut ini kan memang sudah tidak bisa produktif lagi. Sehingga memang hal ini mungkin menjadi tanggung jawab dari keluarganya, kan begitu. Nah, ini memang sering terjadi sehingga kita dapatkan pasien usia lanjut itu sudah bermasalah dalam hal kesehatannya, dalam satu sisi, dari sisi keuangannya juga sudah mengalami penurunan. Nah, ini memang harus menjadi buat yang belum sampai ke lansia tentunya harus mempersiapkan diri, jangan sampai ketika usia lanjut memang kondisi begini akan muncul. Harus mempersiapkan dari dini ya dokter ya, untuk masa depan ya, termasuk juga salah satunya adalah permasalahan ekonomi ini. Oke, baik. Dokter, kita break dulu lagi sejenak. Dokter, nanti kita masih ada kira-kira 4 lagi ya dokter ya. 4 lagi terkait hal-hal yang sering dialami oleh usia lanjut atau yang dikenal dengan sindrom geriatri ini sendiri. Tetap di sini sahabat Edim di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Oke, terima kasih untuk sahabat iDream masih di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih menemani Anda. Saya masih bersama Dr. Wiwit ya, dan kita tersambung di line telepon ya, karena Dr. Wiwit ini beraktivitas di Kalimantan Selatan ya. Dan kita akan membahas masih terkait dengan sindrom geriatri. Nah, seperti apa lagi nih dokter yang perlu diperhatikan untuk sindrom geriatri ini, dokter? Ya, hal lain yang sering terjadi pada pasien usia lanjut, seperti yang sudah saya sampaikan di latar belakangnya tadi, adalah pada pasien usia lanjut dengan banyaknya masalah kesehatan, maka dia sering berobat ke banyak dokter. Sehingga yang sering terjadi, akhirnya dia mendapatkan banyak obat. Nah, apa yang disebut iatrogenesis adalah sebuah problem atau masalah atau penyakit yang terjadi karena memang kesalahan dari atau dampak dari pengobatan-pengobatan tadi. Contohnya misalnya, ketika pasien mendapatkan obat furosemid misalnya. Furosemid itu adalah obat yang dia bertujuan untuk melancarkan kencing atau mengeluarkan kencing. Nah, pada pasien usia lanjut tadi kan masalahnya sudah instability. Nah, jadi sudah keseimbangannya sudah tidak bagus. Kemudian juga banyak sering terjadi sudah inkontinensia. Ketika pasien mendapatkan pengobatan furosemid, harusnya seorang tenaga dokter harus berpikir, kalau dia mendapatkan furosemid, maka dia akan sering kencing, kan begitu. Oke, sementara dia nggak bisa menahan kencing. Sementara pada pasien selanjutnya banyak yang tidak bisa menahan. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ketika mendapatkan furosemid, pasien usia lanjut ini lari-lari untuk kencing, misalnya di rumahnya lantainya licin, maka nanti bisa jatuh atau falls, atau terpleset dan seterusnya. Sehingga yang terjadi dari pengobatan kita berdampak pada resiko jatuh pada pasien. Misalnya seperti itu. Sehingga jangan sampai kita memberikan obat tetapi akan berdampak pada pasien usia lanjut. Kan Oke, gitu. Berarti hal ini adalah yang harus menjadi perhatian bagi dokter. Menjadi perhatian, sehingga harus kita perhatikan kapan obat itu diberikan. Kemudian kita harus sarankan bagaimana. Misalnya kalau pasien sudah memang tidak bisa nahan kencing, ya mungkin harus pakai Pampers. Atau kita tanya, kamar mandinya dekat Bu di rumah, kan gitu. Atau Ibu masih bisa jalan, kan begitu. Sehingga sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pasien usia lanjut ini. Misalnya rumah. Rumah ini kalau kita mempunyai anggota keluarga yang usia lanjut, harusnya rumah itu terang. Artinya terang, jadi jangan sampai kemudian gelap sehingga dia resiko jatuh juga. Atau kemudian lantainya, jangan sampai kita lantai rumah kita licin. Atau misalnya ada air dan seterusnya, sehingga itu juga menyebabkan resiko jatuh. Atau di rumah berhamburan nih, tali atau karpet atau apa yang kadang-kadang mudah menyebabkan kalau kita mempunyai di rumah kita kakek atau nenek yang usia lanjut, mudah terpleset. Itu juga membahayakan, kan begitu. Sehingga itu hal-hal itu yang harus juga kita perhatikan kalau di rumah kita mempunyai anggota keluarga yang sudah usianya lanjut. Oke, berikutnya dokter, setelah latrogenesis, insomnia atau susah tidur, ini juga sesuatu hal yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Enggak usia lanjut pun sering sebenarnya dokter. Insomnia ini sering terjadi karena mereka berubah pola tidurnya. Kadang mereka siang tidur sehingga malam kurang tidur. Nah, ini perlu kita jelaskan betul pada pasien usia lanjut bagaimana pola hidup yang baik. Artinya kalau siang jangan terlalu banyak tidur. Kemudian kalau kamar misalnya jangan ada suara-suara. Kemudian misalnya kamar itu harus redup sehingga dia bisa tenang. Tidur ini kan sebetulnya bukan hal yang sederhana. Artinya tidur itu sebetulnya kan ada fase pemulihan, regenerasi. Sehingga harusnya tidur itu menjadi betul-betul berkualitas, terutama pada pasien usia lanjut. Sehingga tadi misalnya kamar harus redup, tenang, tidak ada TV, kita tidak membaca di ruang tidur, sehingga betul-betul tidur itu betul-betul bisa tenang. Oke, nah biasanya nih kalau bagi orang lansia yang menyebabkan mereka mengalami insomnia ini sebagian besar apa sih dokter? Kalau yang muda-muda kan karena banyaknya pekerjaan atau permasalahan akhirnya insomnia. Tapi kalau yang lansia ini insomnianya kebanyakan apa nih yang menyebabkan? Memang jam tidur pada usia lanjut itu sudah berbeda ya. Kalau masih usia muda kadang dia masih membutuhkan tidur 8 jam, 7 jam. Betul. Nah, kemudian pada usianya itu memang polanya sudah berubah. Dia tidak bisa lagi tidur yang panjang begitu, enggak. Biasanya tidur walaupun misalnya jam 10, jam 11, maka dia di jam 2, jam 3, atau jam 4 ini sudah terbangun. Oke. Tetapi harusnya kita perjelaskan betul, artinya tidurnya tidak terlalu panjang, tetapi memang kualitas tidurnya baik. Gitu. Mungkin ini memang yang Allah berikan buat para usia lanjut untuk lebih meningkatkan ibadahnya ibadah di depan Allah ya. Sehingga tadi beberapa hal pola hidup tadi yang harus kita perbaiki, misalnya siang hari jangan banyak tidur kan begitu, harus banyak aktivitas. Kemudian juga pola makannya, jangan sampai kadang-kadang usia lanjut saya malam sudah tidak makan dok. Kalau misalnya dia malam tidak makan, kemudian dia dalam kondisi ya istilahnya lapar, tentunya juga tidak bisa tidur dengan nyenyak kan begitu. Sehingga hal-hal seperti tadi harus betul-betul diperhatikan. Kemudian juga kadang-kadang sering kencing. Nah ini juga mengganggu pada pasien usia lanjut. Misalnya pada laki-laki, pada pasien usia lanjut laki-laki kan sering terjadi pembesaran prostat. Nah karena sudah pembesaran prostat maka dia sering kencing. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita atasi sehingga diharapkan pada pasien usia lanjut itu tidak lagi mengalami insomnia atau kadang-kadang memang tidurnya mudah tetapi sering terbangun. Kalau tidak bangun kan tidak bisa tidur lagi. Itu kan betul. Pada pasien usia lanjut. Oke, baik. Setelah insomnia, apalagi? Kemudian defisiensi imun. Defisiensi imun penurunan daya tahan tubuh ya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan karena memang fungsi imunnya sudah menurun maka mudah sekali pada pasien usia lanjut itu untuk menderita infeksi. Ya, pada pasien usia lanjut memang harusnya kita sarankan ada beberapa imunisasi yang kita sarankan pada usia lanjut. Misalnya imunisasi influenza, pneumonia, herpes zoster. Untuk apa? Untuk jangan, sebagai langkah preventif. Jangan sampai terkena penyakit-penyakit itu, karena dengan penyakit itu maka tentunya nanti akan menurunkan sekali kesehatan dari para usia lanjut. Oke. Kemudian yang terakhir adalah impotensi atau impoten. Impoten ini memang pada laki-laki, sehingga kan pada usia lanjut karena sudah hormonnya menurun, maka hal ini juga sering terjadi pada usia lanjut. Begitu. Oke, nah, baik. Jadi sindroma geriatri tadi adalah beberapa hal yang sudah yang sering terjadi pada usia lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua yang mempunyai usia lanjut, sehingga harapan kita tentunya adalah usia lanjut nanti betul-betul usia lanjut yang memang sehat, kemudian juga mendapat perhatian dari keluarganya, sehingga tidak ada lagi usia-usia lanjut yang dalam tanda petik terlantar karena tidak ada perhatian baik dari keluarga maupun medis. Oke. Nah, ini dokter, yang pastinya kalau orang-orang pasti berharap di usia lanjut nanti tetap bisa produktif gitu. Ya dokter ya, tetap bisa beraktivitas dengan baik, kemudian juga bisa melaksanakan ibadah dengan baik juga pastinya. Nah, namun apa sebenarnya cara yang bisa dilakukan oleh pasti perawatan atau pencegahannya dari muda sekarang nih agar nanti di lanjut usia tidak mengalami yang namanya sindrom geriatri ini sendiri. Ya. Apa sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan dokter untuk mencegah ini? Betul. Atau kalau kita harapannya kan kita menjadi successful aging. Kita menua, tetapi kita sehat kan. Artinya kita tua memang dari sisi usia tua, tetapi fungsi tubuh kita tetap bagus kan begitu. Oke. Nah, beberapa penelitian memang menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tentunya kalau kita mempunyai penyakit-penyakit harus kita obati dengan betul. Oke. Misalnya yang mempercepat proses aging, misalnya tadi diabetes, hipertensi dan seterusnya itu kan dia akan mempercepat. Nah, itu harus betul-betul kita kontrol dengan baik. Kemudian buat orang-orang yang sehat nih, ada beberapa hal yang memang kita sarankan. Yang paling penting adalah tentunya adalah nutrisi. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kita tua tetapi kita sehat atau healthy aging. Nah, yang harus kita lakukan adalah tentunya satu, kalau kita mempunyai penyakit-penyakit yang mempercepat proses penuaan ini harusnya kita kelola dengan baik. Yang kedua adalah dengan nutrisi yang baik, artinya makanan kita makanan yang seimbang. dalam hal usia lanjut ini penting sekali yang disebut protein. Oke. Salah satu problem yang sering terjadi juga pada usia lanjut adalah ketika otot-otot kaki, massa otot itu mulai menurun. Mm-hmm. Dan ini bisa dicegah dengan protein. Mm-hmm. Kemudian, dan tentunya dalam hal nutrisi ini yang paling bagus adalah diet atau nutrisi yang seimbang, artinya seimbang, terpenuhi kebutuhan karbo, makronutrien maupun mikronutrien dengan baik. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah latihan atau exercise. Latihan atau exercise itu penting untuk mencegah jangan sampai massa otot menurun, kemudian juga untuk mencegah kita bugar, maka tentunya nanti juga akan di usia tuanya juga akan sehat, kan begitu. Oke, nah jadi dokter, ketika seseorang lanjut usia yang sudah masuk dalam kategori atau mengalami yang namanya sindrom geriatri ini, dokter, apakah bisa dilakukan proses penyembuhan? Nah, ini dokter, bisa sembuh nggak sih dok dari sindrom geriatri ini sendiri? Artinya memang masalah-masalah tadi harus diatasi sesuai dengan apa yang, kan ini tidak mesti semua satu orang mesti mengalami semua itu, enggak kan gitu. Artinya memang seorang, kalau untuk saat ini maka tentunya alhamdulillah untuk saat sekarang kita sudah, kalau penyakit dalam ada sudah konsultan geriatri kan begitu. Sehingga memang orang dokter-dokter ini yang mendalami betul tentang problem-problem yang sering terjadi pada usia lanjut. Selain itu, kemudian di rumah sakit sudah mulai diharuskan untuk melakukan pelayanan geriatri itu dengan baik, kan begitu. Sehingga kalau seorang usia lanjut mengalami hal-hal seperti itu, maka kemudian harus dikelola, harus dicari penyebabnya apa, faktor resikonya apa. Karena masing-masing orang tentunya berbeda-beda. Betul. Problemnya sama, misalnya inkontinensi atau ngompol. Tapi antara satu orang dengan satu orang lain bisa jadi penyebabnya berbeda. Nah, ini tentunya mengatasinya juga sangat individual sekali. Oke, jadi penanganannya berbeda-beda untuk setiap orang gitu ya, dokter ya. Oke, baik dokter, kita break lagi sini. Nanti kita masuk di sesi terakhir dokter untuk pembahasan kita di hari ini terkait sindrom geriatri. Untuk karena sahabat Edrim, jangan kemana-mana dan jangan ganti channel dulu. Kita masih ada satu sesi lagi bersama dokter Wiwit. Tetap di sini di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk karena sahabat Edrim masih bersama kami di 1044 AM Edrim Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga, dan kita sudah di sesi terakhir ya. Untuk pembahasan kita hari ini membahas tentang sindrom geriatri bersama Dr. Wiwit. Dokter, ini sudah sesi terakhir, dokter, mungkin apa yang bisa disimpulkan? Ada closing statement-nya untuk pembahasan kita hari ini, dokter? Jumlah usia lanjut makin lama makin meningkat. Mm-hmm. Kemudian pasien usia lanjut itu mengalami berbagai beberapa masalah yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Maka perhatian kita terhadap pasien usia lanjut diharapkan kita lebih aware lagi atau lebih perhatian lagi dengan masalah-masalah yang sering terjadi pada pasien usia lanjut. Kemudian untuk itu maka harus penata laksanaannya atau untuk mengatasinya harus sesuai dengan problem di masing-masing pribadi. Artinya individualis, tidak bisa disamaratakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencoba untuk selalu menyayangi lansia ini. Kemudian juga untuk berusaha merawat dan perhatian terhadap problem-problem yang sering dialami oleh usia lanjut, sehingga tidak lagi ada lansia yang dalam tanda petik terlantar, baik terlantar dalam arti fisik maupun terlantar dalam arti psikis. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wiwit sudah bersama kita. Dokter, kayaknya waktunya yang terbatas yang memisahkan kita hari ini terkait pembahasan kita tentang sindrom geriatris. Sekali lagi terima kasih Dokter Wiwit. Oke, baik sahabat Edim. Sahabat Edim juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Itu tadi pembahasan kita bersama Dokter Wiwit ya. Terkait pembahasan kita tentang sindrom geriatri. Jadi untuk mungkin yang di rumah sahabat tadi memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, mungkin tadi ada beberapa tips yang sudah dibagi oleh Dokter Wiwit ya, bagaimana agar orang tua terhindar dari yang namanya masuk dalam kategori sindrom geriatri, kemudian juga apa-apa sebenarnya yang sering dialami oleh orang-orang lanjut usia dan bagaimana pencegahannya. Dan pasti yang terpenting adalah untuk selalu memberikan perhatian lebih kepada orang yang lanjut usia atau orang tua agar mereka ini bisa terhindar dari yang namanya sindrom geriatri itu sendiri. Terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kami hari ini, yang sudah menyimak berbagai pembahasan kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi kesehatan dan kebugaran. Agenis Harudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit juga dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.